Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di sore hari ini, kita dibersamai kembali oleh Ustadzuna Ustadz Wira Mandiri Bahrun untuk membahas serial peperangan di zaman Nabi SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang akhir dari penyelesaian Perang Badar, yaitu bagaimana cara Nabi SAW dalam mengelola ghanimah, harta rampasan perang, dan bagaimana cara beliau SAW dalam menyikapi para tawanan. InsyaAllah akan kita kupas dengan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Wira. Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah khair. Hayyakumullah. Hayyakallah wa bayyak. Alhamdulillah kita dibersamai oleh hujan di Yogyakarta dari pagi ya sampai sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Baik Ustadz Wira, mungkin nanti bisa disampaikan pemaparannya. Dimulai dari penjelasan apa dulu ini? Tentang ghanimahnya atau tentang tawanannya? Ya, pertama kali kita review sedikit Ustaz, apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan pekan yang lalu. Nah, setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Perang Badar, ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat berhasil menawan sekitar 70 orang pasukan kaum musyrikin dan juga menewaskan puluhan dari kalangan mereka. Kemudian Nabi SAW memasukkan jenazah-jenazah dari orang-orang Quraisy tersebut ya ke dalam sebuah sumur yang sudah mati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Badar selama 3 hari. Nah, ini kebiasaan beliau Alaihissalatu Wassalam. Beliau setelah berperang beliau tinggal terlebih dahulu di sana. Nah, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimasukkan satu demi persatu jenazah dari kaum musyrikin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggalkan Badar, beliau mendekati sumur tempat dari para jenazah dari kaum musyrikin tadi. Kemudian beliau berbicara, ya, seakan-akan berbicara kepada mereka. Berkhutbah di hadapan mayat-mayat itu ya? Iya, di kuburan-kuburan mereka, artinya di sumur tersebut. Kata beliau alaihissalatu wassalam, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Sesungguhnya kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami itu benar. Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang yang ada di kuburan tersebut, fahal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Artinya ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, apakah mereka mendapatinya? Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mereka sudah mati. Ya, orang-orang yang di dalam sumur ini sudah mati. Apakah mereka akan mendengar apa yang kau sampaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya walladhi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma lima aqulu minhum. Tidaklah kalian itu lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang aku sampaikan. Artinya mereka benar-benar mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa hukum asalnya mayit itu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh kita di yang masih hidup. Tapi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala membuat mereka bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan itu kesimpulan dari adanya khilaf ulama. Iya, ada khilaf di sana. Memang betul adanya khilaf di kalangan para ulama. Apakah mayit itu di kuburan bisa mendengar suara yang ada di luar kuburan? Dan Allah Ta'ala alam, khilafnya sangat kuat di sana, tapi sebagaimana yang disebutkan, saya tidak salah riwayat dari Qatadah, Ustaz. Nah. Ya. Qatadah ketika menyampaikan riwayat ini, beliau memberikan penjelasan bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka mendengar. Jadi hukum asalnya mayit itu tidak mendengar suara suara dari luar ketika dia sudah meninggal dunia. Wah, alam ini ranahnya masalah akidah, karena kita di sini bicara tentang masalah sirah, kita tidak berpanjang lebar dalam membahasnya. Nah, kemudian ada satu hal yang cukup menyedihkan ketika itu, Ustaz. Di sana ada salah seorang putra dari gembong kaum musyrikin, yakni Abu Hudzaifah bin Utbah. Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwa ada tiga orang yang maju untuk duel bersama kaum muslimin di awal-awal perang. Ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ini masih satu keluarga. Dan ini tiga orang ini yang terbunuh di awal-awal perang Badar, ini semuanya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Abu Hudzaifah. Ya, bapak beliau, Utbah bin Rabi'ah, kemudian paman beliau, Al-Walid bin Utbah. Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian saudara laki-laki beliau, Al-Walid bin Utbah. Nah, menjadi korban yang pertama dari kaum musyrikin yang jatuh di awal-awal perang Badar. Karena mubarazah, perang mubarazah ya, dengan Hamzah, Ali, dan siapa satu lagi? Ubaidah bin Harith, ya. Maka dia merasa sangat bersedih ketika mayit-mayit itu dimasukkan ke dalam sumur. Maka Rasulullah SAW, inilah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW orangnya itu sangat penuh empati. Ketika melihat ada salah seorang di antara sahabatnya yang bersedih, ya, maka kemudian Rasulullah SAW datang, mendatangi beliau, mendatangi Abu Hudzaifah ibn Utbah, kemudian mengatakan kepada Abu Ubaidah ibn Utbah, Abu Hudzaifah ibn Utbah, ya, mengatakan apa yang menyebabkan dirimu bersedih, ya. Maka kemudian Abu Hudzaifah menjelaskan bahwa beliau itu sangat berharap bapaknya itu mau menerima Islam. Ya, karena Abi Sayyidan ya Rasulullah. Bapakku ini seorang pemuka kaum wahai Rasul. Dan saya sangat berharap ayyahdiyallahu ilal Islam. Saya sangat berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Islam. Jadi besar sekali harapan dari Abu Hudzaifah bapaknya itu masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia tetap dalam kekufurannya dan meninggal di perang Badar. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan bagi Abu Hudzaifah. Nah, sih kita bisa melihat bagaimana sosok Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tidak membiarkan ada sahabat yang bersedih. Tanya, apa yang menyebabkan engkau bersedih, ya? Setidaknya dengan bertanya itu sudah menjadi penghibur, ya. Iya, Masya Allah. Sekedar bertanya saja itu menunjukkan perhatian. Perhatian, betul sekali. Ya, ini pentingnya kita, ya, kepada saudara kita yang tertimpa musibah, kalaupun kita tidak bisa memberikan pertolongan atau tidak bisa menghibur, ya, memberikan masukan, setidaknya kita bertanya atau nggak bisa ngasih bantuan, ya, nggak bisa ngasih bantuan, setidaknya kita minimal bertanya. Nah, dan jangan malah ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah kita malah semakin menambah penderitaan dia, ya. Kadang-kadang orang nggak apa, kalau bahasa Jawanya kurang tedeng aling-aling, ya. Ketika ada saudaranya yang tertimpa musibah malah ditanya macam-macam, ya, kenapa kamu gak begini, kenapa kamu gak begitu, padahal sedang tertimpa musibah. Baik. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam ketika itu, ya, ini adalah awal pertama, ya, perang pertama, perang Badar adalah perang pertama. Jadi ketika mendapatkan ghanimah ketika itu, ya, terjadi perbedaan pendapat, terjadi khilaf antara para sahabat tentang pembagian ghanimah. Dan ghanimah ini merupakan salah satu kekhususan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Ustaz? Mau menjelaskan, Ustaz? Ya, di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah mereka dihalalkan untuk membawa ghanimah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, ketika mereka perang dan menang, maka ghanimah itu tidak boleh dibawa pulang. Namun dikumpulkan jadi satu, kemudian sang Nabi berdoa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan petir, kemudian ghanimah itu terbakar. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, U'titu khamsan ma lam yu'ta ahadan min qabli. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dan salah satunya beliau mengatakan, wa uhillat li al-maghanimah. Dan dihalalkan untukku ghanimah. Sehingga ghanimah itu bukan lambang perampokan, bukan ya? Namun Allah halalkan, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa penghasilan terbaik bagi kaum muslimin adalah ghanimah. Dan itu pendapatnya Al-Hafidh Ibn Hajar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, waju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Makanya, kalau ada orang yang mengesankan bahasanya, kenapa sih dalam perang kaum muslimin kok mengambil ghanimah? Itu kan seperti layaknya perampokan. Bukan. Allah yang halalkan. Dan itu bagian dari konsekuensi peperangan. Orang kafir pun demikian. Ketika kaum muslimin kalah, maka mereka akan mengambil harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan itu berlaku sampai sekarang. Makanya seperti tanah Palestina yang rebutan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kalau mereka dalam situasi perang, itu kesempatan bagi orang Yahudi untuk ngapain? Memperluas wilayahnya. Bahkan sampai mencaplok daerah Mesir dan seterusnya. Wallahu alam. Mungkin ada tambahan, Ustaz? Ya, ghanimah yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bagaimana kita sebutkan tadi, para sahabat ya mereka berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka merasa bahwa peran yang mereka lakukan dalam perang itu lebih dominan dibandingkan yang lainnya. Jadi ketika itu pasukan kan terjadi ada beberapa bagian pasukan. Ada yang menyerang, ada yang bertahan, dan ada yang melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketiga bagian pasukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini merasa bahwa mereka lah yang paling banyak untuk berjasa dalam peperangan, kemudian merasa berhak untuk mendapatkan ghanimah. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayat pertama dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Maka katakanlah bahwa harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala kemudian fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Artinya jangan sampai kemudian pembagian ghanimah ini menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kalian. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu membagi ghanimah sama rata. Semua pasukan yang ikut berperang itu mendapatkan bagian. Ya. Nah, ini hukum pembagian ghanimah di perang Badar. Nanti kalau di perang-perang yang lain ada lagi pembagiannya. Seperti di perang Khaybar atau di perang salah satu perang, saya lupa perang apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan 3 bagian untuk pasukan kavaleri, pasukan yang menaiki kuda, dan 1 bagian untuk yang berjalan kaki. Jadi ini dikembalikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam pembagian tersebut. Mungkin antum bisa mengelaborasi lebih lanjut, Ustaz, mungkin tentang permasalahan ya, ghanimah ini. Para ulama mengatakan bahwa ada 3 hal di mana pembagiannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan. Pertama, zakat. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat Al-Ahzab ayat 60. Kemudian yang kedua adalah warisan. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176 bagian paling akhir. Kemudian ghanimah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat yang pertama. Juga dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 41. Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul, sampai akhir ayat. Ketahuilah bahasanya ghanimah yang kalian dapatkan, maka untuk Allah dan untuk Rasul-Nya, lidhil qurbal, anak yatim, dan seterusnya, ada hak 1/5. Saya tertarik begini. Jadi, orang Yahudi, mereka ada yang tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW sampai membuktikan kalau beliau itu bisa mendatangkan petir tadi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, Alladzina qalu innallaha ahida alaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Ada di antara mereka yang mengatakan, Allah telah mengambil janji kepada kami bahwasanya kami tidak boleh mengimani seorang rasul sampai dia bisa mendatangkan bi kurban, sampai bisa mendatangkan kurban ta'kuluhun nar, yang dimakan oleh api. Dan itu tidak mungkin, karena bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwasanya beliau dihalalkan untuk membawa ghanimah, sehingga nggak mungkin itu terjadi. Makanya permintaan orang Yahudi ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan, "Qul qad ja'akum rusulun min qablikum." Katakanlah wahai Muhammad, telah datang para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang datang dengan syariat seperti itu. Wabilladzi qultum, dan sebagaimana yang kalian ucapkan. Namun sebagian kalian bunuh ya, dan sebagian didustakan. Itu salah satu di antara pelajaran ghanimah yang ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz. Baik. Kemudian ghanimah ini juga diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian sahabat yang tidak ikut berperang. Tapi sebab dia tidak ikut berperang karena tugas dari Rasulullah SAW. Seperti Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini ketika itu tidak ikut perang Badar. Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga putri beliau Ruqayyah, yang juga merupakan istrinya Utsman. Akan tetapi beliau tetap diberikan oleh Rasulullah SAW bagian dari ghanimah. Kenapa? Karena awalnya Utsman ini ingin ikut. Hanya saja Rasulullah SAW memandang bahwa lebih maslahat dia tinggal di kota Madinah, sehingga Nabi SAW tetap memberikan ghanimah kepada beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Usamah bin Zaid dan Utsman diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tetap di kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengirimkan Zaid ibn Harithah, ini bapak beliau, bapak dari Usamah. Nabi SAW mengirimkan Zaid ibn Harithah untuk kembali ke kota Madinah setelah kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan di Perang Badar. Langsung dikirimkan Zaid bin Harithah menaiki untanya Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan bahwa kaum muslimin ya mendapatkan kemenangan. Nah, kemudian dalam hadis tersebut disebutkan, fadharaba Rasulullah SAW li Utsmana radhiyallahu anhu bisahmihi. Ketika itu Nabi SAW menetapkan ada bagian dari ghanimah yang diberikan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ghanimah itu juga diberikan oleh beliau alaihi salatu wasalam kepada Utsman ibn Affan yang tidak ikut berperang. Masyaallah. Nah, kemudian ini masalah ghanimah, Ustaz. Ya. Kemudian yang juga berkaitan di akhir perang Badar ini adalah tentang masalah tawanan, Ustaz. Sebagaimana kita sebutkan ada 70 orang, sekitar 70 orang dari kaum musyrikin yang berhasil ditawan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar dan Utsman dan Umar bin Khattab. Ya, jadi Abu Bakar dan Umar ini memang dari dahulu senantiasa menyertai Rasulullah SAW. Ya, dan selalu dimintai pertimbangan oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama menyebutkan beliau berdua ini adalah waziran Rasulullah SAW, waziran Rasulullah SAW. Dua wazirnya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Utsman. Perdana Menteri. Dan Umar ya, Perdana Menteri ya. Wazir ya, Perdana Menteri. Wazir ini ya kalau kita terjemahkan sekarang sih Menteri ya. Jadi orang yang senantiasa menyertai beliau ketika itu. Maka beliau meminta pendapat Umar. Abu Bakar pertama kali ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, langsung bertanya kepada beliau, bagaimana pendapatmu tentang hadhil usara, yakni para tawanan perang ini. Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Nabiullah, hum banul ammi wal ashirah. Ya. Mereka ini adalah masih keluarga dari paman-paman kita. Ya. Jadi Quraisy ini kan satu keluarga besar, ya. Satu keturunan, masih satu terah. Maka mereka ini masih anggota keluarga kita, wahai Rasul. Maka kata Abu Bakar Siddiq, ara an ta'khudha minhum fidyah. Maka saya berpendapat sebaiknya engkau mengambil fidyah, tebusan dari mereka. Ya, jadi jangan sampai mereka dibunuh karena mereka ini masih keluarga kita. Ya. Fatakulana quwwatun 'alal kufar, ya. Fa asallahu ayyahdiyahum lil Islam. Maka mudah-mudahan dengan keputusan ini kita mengambil tebusan bagi mereka, ini akan semakin memperkuat kita dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam. Jadi ini alasannya, alasan yang dipilih oleh Abu Bakar Siddiq. Kita biarkan saja. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang sudah kita kenal bagaimana karakter beliau, ya, beliau mengatakan memberikan masukan yang jauh berbeda dengan apa yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu. Ya, Umar justru meminta Rasulullah SAW agar semuanya dieksekusi. Bahkan ini yang lebih tegasnya lagi, ya, ketegasan dari Umar, biarkan Ali bin Abi Thalib, ya, menghukum keluarganya. Menggal ketika itu Aqil, ya, Aqil bin Abi Thalib, Aqil bin Abdul Muttalib, kalau saya tidak salah. Benar, Aqil bin Abi Thalib berarti, ya. Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib, saudaranya sendiri. Biarkan Ali memenggal kepala Aqil dan biarkan aku memenggal keluargaku dari Bani Adi, kata dia. Jadi biar ya, biar betul-betul kita menunjukkan al-wala al-bara, ya. Menunjukkan al-wala al-bara yang jelas. Jadi hubungan kekeluargaan tidak menghalangi kita dari mengeksekusi mereka. Sehingga ditunjukkan tingkat permusuhannya. Iya. Ya, artinya hubungan kekeluargaan kita enggak ada manfaat. Sekarang kamu berada di blok kekufuran, aku berada di blok Islam, ya sudah. Ya, demikian ketegasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian, nah ini mungkin yang pernah Ustaz singgung, Rasul sallallahu alaihi wasallam berijtihad ketika itu, ya. Rasul memilih apa yang diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau memutuskan bahwa tawanan perang Badar, ya, akan dipersilahkan untuk menebus diri mereka, ya, dengan uang antara 1000 sampai 4000 dirham ketika itu yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Nah, kemudian juga mereka bagi siapa yang tidak memiliki harta untuk menebus dirinya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti tebusannya atau memberikan alternatif kepada mereka untuk mengajarkan anak-anak Ansor untuk membaca baca tulis, ya, mengajarkan mereka Alkitabah ini baca tulis. Maka diantara jadi dipekerjakan, ya? Iya, dipekerjakan, ya, diambil ilmunya. Jadi sebenarnya tidak mengapa kita mengambil ilmu dari orang-orang kafir. Nabi SAW juga pernah menyuruh kaum muslimin untuk mengambil ilmu mereka, ilmu kitabah. Tentunya bukan ilmu agama, ya, saatnya. Karena kalau belajar agama kepada orang kafir, ya jelas kita akan dapat di penyimpangan di sana. Tapi ini ilmu yang sifatnya duniawi, ilmu tulis baca. Maka nanti di hasil dari keputusan ini, hasil dari keputusan penebusan itu diganti dengan mengajarkan baca tulis, nanti keluarlah Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit, penulis wahyunya Rasulullah SAW itu keluaran ini, Ustaz. Jadi beliau termasuk orang yang hasil dari pendidikan dari para tawanan perang Badar. Berarti orang Quraisy ketika itu bisa baca tulis. Iya, mereka yang sebagian mereka bisa baca tulis. Ya, mereka ini yang kemudian mengajarkan baca tulis kepada anak-anaknya kaum Ansor ketika itu. Ya, nah, ini kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memutuskan bahwa agak sulit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengambil fidyah atau tebusan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa yang diusulkan oleh Umar ini lebih mendekati kebenaran. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keesokan harinya setelah itu diputuskan ya, artinya itu sudah menjadi ketetapan yang pasti, suatu keputusan yang tetap yang harus dilaksanakan. Ketika itu keesokan harinya Umar mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis berdua bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau keluar ya, temu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sedang menangis. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki, ya anta wa sahibuk. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang menyebabkan engkau menangis, engkau dan sahabatmu ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Umar, fa in wajadtu buka'an bakaitu wa in lam ajid buka'an ya tabakaitu libuka'ikuma. Kalau nanti saya apa yang menyebabkan kalian menangis itu bisa menyebabkan saya menangis, maka saya akan ikut menangis. Tapi kalau memang tidak, maka saya tetap juga akan menangis. Saya kenapa? Akan berusaha menangis. Berusaha untuk menangis. Saya akan berusaha untuk menangis agar bisa menangis bersama kalian berdua, kata Umar bin Khattab. Ya. Unik juga ini Ustaz ya. Jadi kalau misalnya ini bisa membuat saya nangis, saya akan nangis. Tapi kalau enggak, saya akan berusaha. Dalam bahasa Arab ada baka, ada tabaka. Tabakai, ya. Tabaka artinya kalau tabaka berusaha. Berusaha. Jadi dia berupaya. Saya berupaya untuk menangis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya, abki lilladzi lidzadzi arada alayya ashabuk min akhdihimul fida. Saya menangis kenapa? Karena saya mengambil pendapat sahibmu ini, yakni Abu Bakar, untuk mengambil tebusan dari tawanan perang Badar, ya. Laqad urida alayya adzabuhum adna min hadhihi sajarah, sajaratin qaribah minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ternyata apa yang diambil, yakni tebusan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidaklah lebih berharga daripada pohon yang ada di dekat kita ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan sebuah ayat, maka nabi ayyakuna lahu usra hatta yudhina fil ard. Tidaklah pantas bagi nabi untuk mengambil ya tebusan, atau tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan perang sampai Allah kuatkan ya, sampai dia memiliki kekokohan ya di hadapan musuhnya di muka bumi ini. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebaiknya tidak mengambil tawanan? Karena ketika itu kaum muslimin belumlah memiliki kekuatan yang demikian signifikan. Ya, ini adalah perang pertama yang mereka menangkan, dan mereka pun belum memiliki kekuatan yang besar ketika itu. Sehingga kurang layak kalau diberikan kalau memberikan ampunan kepada tawanan perang ya dengan tebusan. Kenapa? Karena ini menunjukkan ya, orang tuh kalau memberikan tebusan dia harus kuat dulu. Agar orang melihat, oh ini orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat, kemudian tapi memiliki kasih sayang. Tapi kalau misalnya kita pasukan kita belum kuat, tapi kita memberikan ampunan atau memberikan ampunan dengan syarat tadi, dengan tebusan, ini menunjukkan bahwa kita itu masih lemah, takut. Ya. Kalau kita sudah kuat, ya orang tidak akan menganggap bahwa itu adalah sebuah ekspresi ketakutan. Ya, Ustaz ya. Kalau misalnya kita pasukan kita sudah kuat, kemudian kita berikan ampunan kepada mereka, walaupun itu dengan membayar tebusan, ya orang tetap angkat topi. Kenapa? Karena dia sudah besar. Berarti ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia sangat kuat, tapi ternyata memiliki kasih sayang, sehingga dilepaskan dengan tebusan. Tapi kalau masih kecil pasukannya, ya belum besar pasukannya, kemudian dia memberikan ampunan, orang-orang akan menganggap, oh ini apa, memberikan ampunan dengan tebusan, ini karena mereka takut. Karena masih kecil pasukannya, ya. Karena mereka takut. Sehingga yang lebih baik ketika itu adalah menunjukkan ketegasan, agar semakin besar nama kaum muslimin, akan semakin kuat kelihatannya di tengah-tengah musuh-musuh Islam. Ya, tapi ya sudah diputuskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam seperti itu, ya, sehingga tawanan-tawanan tersebut pun ya mulai mereka mulai mereka menebus diri-diri mereka. Jadi mereka ada utusan-utusan yang memberikan uang tebusan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu semua tawanan itu diperlakukan dengan baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, makanan yang dimakan oleh tawanan itu lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh kaum muslimin ketika itu. Bahkan Suhail bin Amr yang merupakan pentolan kaum musyrikin yang nanti akan menjadi wakil delegasi kaum musyrikin dalam Sulh Hudaibiyah, ya, dia ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Rasul sendiri. Masyaallah. Ya. Jadi tawanan walaupun mereka tetap diikat, ya, hanya saja mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi tawanan ditaruh di istana, ya. Ya, rumahnya istana Rasulullah, ya, sederhana. Sangat sederhana. Iya, sangat sederhana. Akan tetapi belum ada sejarah, ya. Belum ada sejarahnya ada pasukan perang justru ditaruh di rumahnya panglima. Ya, karena Suhail bin Amr ini memiliki apa namanya? Ya, istilahnya memiliki kedudukan, ya, maka dimuliakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun harus membedakan antara orang yang memang dipandang sebagai tokoh masyarakat, ya, walaupun itu musuh kita, ya, tetap harus kita hormati. Tetap harus kita berikan penghormatan. Sesuai porsinya. Sesuai dengan porsinya. Ya. Jangan kemudian dianggap sama semua, enggak. Kalau mereka memiliki kedudukan, maka hendaknya tetap kita hormati sesuai dengan kedudukannya tersebut. Dan ada yang ditaruh di masjid, betul ya? Ya, ada sebagian yang ditaruh di masjid. Ya, ketika itu sampai kemudian di antara mereka ada yang mendengarkan Al-Qur'an ketika itu, ya. Jubair bin Mut'im. Ya. Jubair bin Mut'im. Tapi apakah itu di masjid, Ustaz? Apakah bukan itu di Mekah? Di yang membaca surat At-Tur. Iya. Apakah ada qalbi an yatir, ya. Ketika membaca surat Tur, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Tur kemudian terdengar di Jubair bin Mut'im, kemudian beliau mengatakan bahwa hatiku seakan-akan mau terbang, kemudian inilah awal hidayah itu masuk ke dalam hatiku. Tapi apakah itu di itu? Saya belum mendapatkan, Ustaz. Mungkin nanti pernah. Tapi info yang riwayat yang kita baca, coba nanti kita periksa lagi, ya. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat At-Tur, kemudian beliau membaca potongan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Jubair bin Mut'im mendengar itu dan lalu beliau mengatakan kadat qalbi ayatira. Kadat qalbi ayatira, hampir saja jantungku copot. Iya. Yeah. Karena masyaallah kalimat itu menghunjam dalam diri Jubair bin Mut'im sehingga itulah awal mula hidayah masuk ke dalam diri beliau, dan beliau masuk Islam, ya. Beliau masuk Islam. Sahabat. Kemudian Islam sangat menghargai tawanan, jemaah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan salah satu di antara sifat ahlul jannah yang dibanggakan di hari kiamat, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La uridu minkum jaza'an wala syukura. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Di antara sifatnya penduduk surga adalah mereka memberikan sedekah makanan yang paling dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan termasuk asiro, dan termasuk tawanan perang. Sehingga memberikan makanan kepada tawanan perang itu disyariatkan dalam Islam. Dan itu salah satu di antara contoh bagaimana Islam mengajarkan memberikan sikap lemah lembut kepada orang yang lemah, dan tawanan termasuk orang yang lemah. Dan semoga dengan itu bisa menjadi pembuka bagi dia untuk mendapatkan hidayah Islam. Ya. Jadi jangan dibayangkan Islam itu bengis, kejam, kepada tawanan, gak ada ampun, tidak. Ada ajaran yang seperti ini. Nah, cepat Ustaz. Ya, dan kita bisa melihat, ya, orang-orang atau bangsa-bangsa barat, mereka baru-baru ini saja mempraktekkan yang semacam ini, dan itu pun banyak dilanggar. Ya, ada namanya itu Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa itu adalah kesepakatan negara-negara bagaimana cara memperlakukan para tawanan perang. Jadi mereka tidak boleh disiksa, mereka harus diperlakukan dengan baik, ya. Tapi ini nggak berlaku di tengah-tengah mereka. Kita lihat ketika negara Amerika misalnya menyerang Irak, Ustaz. Kan sempat bocor itu skandal, ternyata mereka melakukan penyiksaan yang luar biasa. Mereka menelanjangi tentara-tentara, kemudian menghadapkan mereka kepada anjing-anjing, kemudian banyak sekali penyiksaan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, ada yang ya penyiksaan demi mengorek keterangan, mereka digejolokin pakai air ya. Padahal sebenarnya enggak boleh. Nah, Islam luar biasa ya, di masa 1400 tahun yang lalu ya, Rasulullah SAW telah menetapkan aturan-aturan bagaimana caranya memperlakukan tawanan-tawanan perang. Nah, berkenaan dengan Jubair bin Mut'im nih, Ustaz, ya. Jubair bin Mut'im ini punya seorang ayah namanya Mut'im bin Adi. Nah, ketika itu Rasulullah SAW sempat menyebut nama Mut'im bin Adi ini di hadapan para tawanan. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan di hadapan tawanan perang, ya, "Law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula, ya, annatna la taraktuhum lahu." Kalau Mut'im bin Adi ya berbicara kepada saya, Mut'im bin Adi ini sudah meninggal. Dia sebelum berdakwah ke Taif, ya, orang-orang Quraisy itu tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke kota Mekah. Ya, jadi enggak boleh masuk. Beliau sudah tidak boleh lagi kembali ke kota Mekah, pulang dari Taif itu. Maka kemudian Jubair bin Mut'im Al-Mut'im bin Adi ya mengajak anak-anaknya, "Pakai pakaian busi kalian, bawa pedang kalian, kita lindungi Muhammad." Jadi kemudian beliau mengatakan ya bahwa Muhammad berada dalam perlindungan Bani Naufal. Bani Naufal ini keluarganya Mut'im bin Adi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian masalah pemboikotan. Ya. Nabi SAW dan keluarga beliau dari Banu Hashim itu pernah diboikot. Ya, ada surat yang mereka buat, ya, tidak boleh mengajak berbicara Banu Hashim, kemudian Banu Muttalib, ya, dan Banu Muttalib tidak boleh mengadakan transaksi dengan mereka, tidak boleh mengadakan pernikahan, ya, tidak boleh menjalin hubungan pernikahan dengan mereka, ya. Nah, salah satu tokoh Quraisy yang berbuat adil ketika itu sampai kemudian membatalkan pemboikotan tersebut, salah satunya adalah Mut'im bin Adi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau Mut'im sekarang ada di hadapanku, masih hidup dia, kemudian dia meminta aku untuk membebaskan, maka aku bebaskan tanpa tebusan." Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi menghargai walaupun dia itu seorang yang kafir. Ya. Jadi orang kafir ya, ini semua mereka tidak beriman. Kalau mereka tidak beriman sampai akhir hayat mereka, mereka akan masuk neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Tapi perlakuan kita terhadap mereka berbeda-beda. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Sehingga yang punya jasa tetap kita hargai. Tetap kita hargai. Nah, Masya Allah. Allah mengajarkan seperti itu dalam Al-Quran. "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan jasa di antara kalian. Sehingga kalau ada orang yang punya jasa kepada kita, ya sekalipun dia apa beda manhaj, jangan lupakan ya. Kadang kita, wah, gurunya ditahdir. Masya Allah. Sudah beda pendapat sebenarnya, bukan beda manhaj. Nah, Ustaz, tafadhal. Ya, kalau itu. Di sini ada keterangan di tafsir Ibnu Katsir tadi, Jubair bin Mut'im kana qad qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da waq'ati Badrin fi fida'il asara. Jubair bin Mut'im termasuk orang yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa perang Badar di tebusan para pasukan. Dan wa kana idza ka musyrikan, dan ketika itu beliau masih musyrik. Wa kana sima'u hadhil ayah min hadhi surah min jumlati ma hamalahu 'ala ad-dukhul fil islam ba'da dzalika. Dan beliau mendengar ayat ini, yaitu firman Allah di surat At-Tur ayat 35, bagian dari yang menyebabkan beliau masuk Islam. Ada kemungkinan bahasanya beliau mendengar itu pada saat status beliau sebagai tawanan perang Badar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, fadal. Baik. Kemudian yang masih berkenaan dengan tawanan perang ini, selain para tawanan ini ada yang menebus diri mereka ya dengan tebusan, ada juga yang tetap dieksekusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Jadi ada memang orang-orang yang istimewa, ya, yang kejahatannya itu luar biasa kepada Islam dan kepada kaum Muslimin, ini tetap dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Ada dua sosok, yang dieksekusi oleh Nabi SAW dalam perjalanan beliau dari Badar menuju kota Madinah. Yang pertama adalah An-Nadr bin Harith. Kemudian yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa keistimewaan dua orang ini, dalam tanda petik keistimewaan dua orang ini, sehingga Nabi SAW tetap mengeksekusinya. An-Nadr bin Harith, kalau kita flashback lagi sejarah Nabi SAW di awal-awal dakwah, An-Nadr bin Harith ini demikian besar upayanya untuk menjauhkan orang dari Islam. Dia sengaja datang ke pusat-pusatnya kebudayaan orang-orang Persia untuk menyerap kisah-kisah raja-raja Persia. Nah, setiap kali Rasulullah SAW mengajak manusia untuk mendengarkan Al-Quran, dia mengatakan kepada manusia, ya, jangan kalian dengarkan Muhammad. Aku punya kisah-kisah yang jauh lebih menarik. Ya, aku memiliki kisah-kisah yang jauh lebih menarik. Ini kisah-kisah kepahlawanan Raja Persia. Sehingga orang-orang pun berpaling untuk mendengarkan kisah-kisah Raja Persia seperti Aspandiar, kemudian Rustum, dan Raja-Raja Persia lainnya. Nah, demikian juga dia tidak hanya menyuguhkan kisah-kisah itu untuk memalingkan orang dari Al-Quran. Dia punya budak-budak wanita. Ya, setiap kali Rasulullah SAW berdakwah kepada manusia, mengajak mereka untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia suruh budak-budaknya itu untuk bernyanyi. Ya, maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm." Dan di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini An-Nadr bin Harith. Maka tidak dilepaskan oleh Rasulullah SAW, dia dieksekusi dalam perjalanan menuju kota Madinah. Adapun Uqbah ibn Abi Mu'ayt, ya, ini juga orang yang bersikap keterlaluan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, ya, sedang sholat, sedang melaksanakan sholat di hadapan Ka'bah, dia yang menaruh jeroan hewan di punggungnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Ya, Abdullah bin Mas'ud, beliau dari kalangan keluarga kaum du'afa, ya, tidak punya kuasa ketika itu. Ya, beliau hanya bisa melihat saja bagaimana perlakuan Uqbah bin Abi Mu'id kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diletakkan kotoran di punggungnya Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kemudian datang mereka tertawa, ini gemong-gemong kekufuran itu tertawa melihat perlakuan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian datang Fatimah radhiyallahu anha, kemudian mengambil, membersihkan kotoran tersebut dari tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendoakan beberapa tokoh Quraisy, ya, yang memang keterlaluan dalam memperlakukan beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, fada'a ala nafarin. Kata beliau, istaqbala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bait fada'a ala nafar min Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah, ya, yang berdoa Nabi, kemudian berada di tempat yang mustajab, ya, kemudian beliau berdoa kepada orang yang mendzalimi beliau, ya. Fada'a ala nafar min Quraisy, sab'atin fihim, ya, Abu Jahal wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah wa Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu beliau mendoakan kebinasaan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ada 7 orang yang didoakan oleh beliau, yang disebutkan dalam hadis ini ada 5, ya. Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal sudah kita sebutkan kemarin, ya. Tewas di tangan 2 orang apa? 2 orang anak, ya. Mu'awid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kemudian Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal. Ketika Abdurrahman bin Auf berusaha melindunginya, tapi kemudian Umayyah bin Khalaf terbunuh, ya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah. Ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ini yang dalam mubarazah, dalam duel, ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id yang dieksekusi setelah perang. Ya. Kemudian kata beliau, fa uqsimu billahi laqad ra'aituhum sar'a 'ala Badrin. Ya, dan aku melihat dia mereka ini, orang-orang ini seakan-akan kerasukan pada perang Badar. Artinya mereka mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Menjadi, ya, korban perang Badar. Menjadi korban dalam perang Badar. Ya. Ada dua nama yang belum disebutkan di sini kan, ada tujuh ya. Kata beliau kan tujuh nama. Umayyah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian Al-Walid bin Utbah. Al-Walid. Itu dalam Mubarazah. Dan satunya lagi seseorang yang bernama Al-Imarah bin Al-Walid ibn Mughirah. Yang juga dipersiapkan katanya yang menjadi pengganti Nabi SAW. Kalau Nabi dibunuh, ya Imarah ini pernah ditawarkan untuk menjadi penggantinya Nabi SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib biarkan keponakanmu kami bunuh, kemudian Imarah bin Al-Walid ini menjadi pengganti Rasul SAW. Ini tujuh orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Baik. Masya Allah. Masih ada lagi nih Ustaz, ceritanya. Iya. Kita masih punya 10 menit, gimana Ustaz? Masih cerita. Ada cerita yang sangat, apa ya, istilahnya membuat hati kita bergetar. Baik, ini, Ustaz. Silakan Ustaz, kita, daripada nanti penasaran pemirsa, kita saksikan. Iya, di antara, kan tadi Nabi SAW akhirnya memutuskan bahwa orang-orang Quraisy ini diberikan amnesti dengan catatan mereka memberikan tebusan. Nah, di antara tawanan Quraisy ini ada menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu'l-As bin Ar-Rabi'. Dan ketika itu Abu'l-As bin Ar-Rabi' ini statusnya masih menjadi suami dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendengar kabar bahwa Abu'l-As bin Ar-Rabi' ini suami dari Zainab ini termasuk dari tawanan perang, maka datanglah harta, ya, sebuah benda perhiasan yang sangat berharga untuk menebus Abu'l-As bin Ar-Rabi'. Ketika dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dipakai untuk menebusnya, ternyata yang mengirimkan adalah Zainab, Ustaz. Oh, istri dari Rasul, istri dari Abu'l-As dan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang yang dikirimkan oleh Zainab untuk menebus suaminya tersebut adalah kalung pemberian Khadijah, istri beliau. Maka kemudian kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada kalung istri beliau yang diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada Zainab ada di tengah-tengah harta tebusan tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sesuatu itu berkaitan dengan Khadijah, beliau akan merasakan satu getaran. Kita tahu yang menyebabkan bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha sangat cemburu, yakni ketika Nabi sering menyebut Khadijah. Menyebut namanya saja membuat cemburu, apalagi Nabi memberikan perhatian kepada teman-temannya Khadijah. Kalau sudah berkaitan dengan Khadijah, maka sensitif rasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau meminta keridhaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk membebaskan Abu'l-As bin Ar-Rabi' tanpa harus mengambil kalung tersebut. Maka para sahabat pun menyetujui permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu'l-As bin Ar-Rabi' dibebaskan. Dan ketika membebaskan Abu'l-As bin Ar-Rabi', ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Zainab diantar. Jadi mereka bersepakat dengan Abu'l-As bin Ar-Rabi'. Ketika itu Abu'l-As bin Ar-Rabi' diiringi oleh Zaid bin Harithah kemudian diantar ke sebuah tempat dekat kota Makkah, menjadi titik temu bagi mereka. Kemudian Abu'l-As bin Ar-Rabi' ke kota Makkah, dia menyuruh Zainab bersiap-siap, lalu Zainab diantarkan kembali ke sana, kemudian dibawa kembali ke kota Madinah. Nah, nanti setelah beberapa waktu Abu'l-As bin Ar-Rabi' mendapatkan hidayah, ya, mereka pun beliau pun masuk Islam dan kemudian bersatu kembali dengan Zainab putrinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan catatan fikih dari peristiwa Abu'l-As bin Ar-Rabi' dengan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jika ada dua orang kafir, kemudian suami istri, ya, kemudian salah satu masuk Islam, maka tidak otomatis pernikahan itu menjadi cerai. Sehingga yang terjadi adalah pernikahannya itu dibekukan. Makanya dalam kejadian ini, Rasulullah SAW tidak meminta putrinya yang sudah masuk Islam untuk memisahkan, untuk mengajukan fulu atau pisah dengan suaminya. Sehingga selama mereka masih bersepakat untuk menjadi suami istri, maka pernikahan itu tidak diputuskan. Namun status pernikahannya itu dibekukan. Ibaratnya begini, Kalau kita gambarkan pernikahan itu sebagaimana orang menyalahkan video di YouTube, maka pernikahan dibekukan itu seperti nekan tombol pause. Nekan tombol pause. Nah, di pause gitu ya. Terus berakhirnya sampai kapan? Berakhirnya ada di dua keputusan. Pertama, pasangan yang kedua masuk Islam. Pasangannya masuk Islam. Atau yang kedua, mereka memutuskan untuk pisah. Kalau mereka memutuskan untuk pisah, maka diputuskan pisah dan sang istri nanti menjalani masa iddah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini karena masalah keterbatasan waktu, sehingga sebenarnya masih banyak cerita. Ya, cuma tinggal tersisa posisi para sahabat yang mengikuti perang Badar nih Ustaz. Nah, ya kita perlu mengetahui bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ini yang mengikuti perang Badar ini memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mulia. Hmm. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah terjadi dialog antara Rasul alaihi salatu wasallam dengan Jibril alaihi salam. Ya, ketika itu Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana orang-orang yang kalian kalian libatkan dalam perang Badar? Maka kata Rasul SAW, mereka adalah kaum terbaik dari kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang terbaik dari kaum muslimin. Maka kemudian kata Jibril AS, demikian juga para malaikat. Ya, artinya para malaikat yang mengikuti perang Badar ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat-malaikat terbaik. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang mengikuti perang Badar, Allah Subhanahu Wa Taala bahkan, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa orang-orang yang mengikuti perang Badar ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi nanti ada dalam Fathu Makkah nanti kita akan lewati juga, insya Allah, bismillah, ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Baltah. Termasuk salah satu. Termasuk salah satu orang yang mengikuti perang Badar. Perang Badar. Nah, kemudian ketika itu beliau karena khawatir dengan keselamatan keluarganya, dia mengirimkan seorang utusan untuk mengkhabarkan kepada keluarganya tersebut bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera pergi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Namun kemudian utusan tadi berhasil ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, dibawa ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Hatib bin Abi Baltah dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hatib ditanya, apa alasanmu? Alasannya bukan karena dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena dia khawatir dengan keluarganya. Jadi dia membocorkan rahasia ya. Negara ya. Iya, membocorkan rahasianya Rasulullah SAW ketika itu. Maka apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ya tinggalkan aku, biarkan aku memenggal kepala Hatib bin Abi Baltah. Namun kata Rasulullah SAW kepada Umar, jangan wahai Umar, ya la'allallah ayyakul, ya li ahli Badar i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli Badar, lakukanlah apa yang kalian ingatkan, kalian inginkan, karena sesungguhnya aku telah ampuni kalian. Masyaallah. Inilah keutamaan para sahabat dari yang telah mengikuti perang Badar. Dan ini sudah menjadi hal yang sangat diketahui oleh para sahabat. Mereka tahu posisinya masyaikhul Badar. Ada istilah masyaikhul Badar. Masyaikhul Badar. Iya, masyaikhul Badar ini adalah sahabat-sahabat senior dari Rasulullah SAW yang mengikuti perang Badar. Maka mereka ini adalah orang yang dimintai pendapatnya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, ini menunjukkan memang mereka ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan di tengah para sahabat pun, ya, mereka mengakuinya. Baik. Baik, tapi bukan berarti mereka boleh dijadikan sebagai sarana tawassul. Oh, tidak. Tawassul, oh, ya. Bismillah. Wabil hadir Rasulillah, wabili mujahidin lillah, bi ahli Badr. Iya. Itu salawat Badr ya namanya. Salawat Badr. Iya. Baik, kita tidak membahas itu. Tapi pemirsa, sebenarnya kita sedang menikmati dari apa yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Wiraman dari Bahrun, namun karena keterbatasan waktu, masih menyisakan beberapa menit. Insya Allah kita bacakan pertanyaan dari pemirsa, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, adakah keterangan dari ulama salaf atau kitab-kitab yang muktabar bahwa adanya kehadiran malaikat yang juga ikut menggenggam tangan dari paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abbas setelah kaum kafir Quraisy mengalahkan kaum muslimin? Dikalahkan. atau setelah kaum kafir Quraisy dikalahkan oleh kaum muslimin. Iya. Baik, silakan. Ya, ada riwayat yang sahih ya. Hmm. Ketika itu, ketika berkecamuknya perang, ada seorang dari sahabat ya menangkap Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian menyerahkannya kepada Rasulullah. Jadi memang Rasulullah SAW ini berpesan kepada para sahabat ya, kalian biarkan, artinya jangan kalian bunuh orang-orang dari Bani Muthalib, dari Bani Hashim, maaf, tinggalkan Bani Hashim dan Bani Muthalib karena mereka dipaksa. Maka para sahabat ketika itu, mereka ketika bertemu anggota keluarganya Nabi SAW, mereka tidak bunuh, tapi mereka bawa ke hadapan Nabi SAW, di antaranya Abbas. Nah, ketika itu ada salah sahabat yang membawa Abbas bin Abdul Muthalib ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, saya cuma nggak tahu riwayatnya siapa, cuma ada dalam kitab Sahih Sirah An-Nabawiyah. Ada Syekh Ibrahim Ali yang mengumpulkan riwayat-riwayat sahih tentang Sirah An-Nabawiyah. Kemudian ketika Abbas dihadapkan kepada Rasulullah SAW, Abbas bercerita, bukan saya yang bukan dia yang menangkap saya, wahai Rasul, bukan dia ini yang menangkap saya, tapi seseorang, yakni malaikat. Jadi yang menangkap Abbas ketika itu, yang menjatuhkan, melumpuhkan Abbas ketika itu bukan sahabat ini, tapi malaikat. Lalu karena ketika Abbas sudah terjatuh, baru diambil oleh sahabat tadi, dibawa oleh mereka, oleh beliau ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu riwayatnya. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib dijatuhkan oleh malaikat, kemudian dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sahabat. Jadi, sahabat ini mengklaim dia jatuh karena saya. Enggak, kata Abbas, bukan dia yang menjatuhkan saya, tapi malaikat yang menjatuhkan Abbas bin Abdul Muthalib ketika itu. Nah, Masya Allah. Jadi riwayatnya sahih, Ustaz, ya? Sahih, Insya Allah. Nah. Iya. Selanjutnya, dalam perang Badar, sahabat Khalid bin Walid kenapa tidak ikut perang Badar? Allah Ta'ala alam. Saya tidak dapat riwayat Khalid bin Walid mengikuti perang Badar. Yang jelas, ketika itu beliau masih kafir ya. Ketika itu beliau masih kafir. Khalid bin Walid masuk Islam ya sebelum penaklukan Makkah, sebelum Fathu Makkah. Ya, dalam perang Uhud dia masih kafir, sampai kemudian dalam perang Khandaq juga masih kafir, sampai kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaklukkan kota Makkah, beliau masuk Islam bersama Amr bin Al-As. Masya Allah. Ya, bersama Amr bin Al-As. Jadi ketika itu mereka dari Makkah berjalan ke kota Madinah bertemu ya. Kamu mau kemana? Mau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bertemu dengan Muhammad. Aku juga ingin bertemu dengan Muhammad. Apa yang menyebabkanmu ingin bertemu? Aku merasakan sesuatu. Aku merasakan bahwa dia berada di atas kebenaran. Akhirnya mereka berdua masuk Islam. Ya, Khalid bin Walid dan juga Amr bin Al-As. Nah, baik. Kemudian satu lagi, dan ini kita anggap pertanyaan yang terakhir untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang membunuh Abu Jahal itu Mu'ad bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ataukah Mu'ad bin Afra dan Mu'awid bin Afra? Baik. Dua putra Afra ataukah? Ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa yang membunuh itu adalah Mu'awid bin Afra dan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Cuma dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa yang membunuh itu adalah dua putranya Afra. Wallahu ta'ala alam, mungkin ada di antara para sahabat yang mengira bahwa dua-duanya itu adalah putranya Afra. Karena memang putranya Afra ini meninggal dunia. Ada tiga putranya Afra yang gugur ketika itu. Hanya saja dalam riwayat Abdurrahman bin Auf disebutkan bahwa yang membunuh itu bukan dua putranya Afra, tapi yang satunya Mu'ad bin Afra, yang satunya adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh, kemudian yang kedua adalah Mu'awid bin Afra bin Jamuh. Adapun Mu'ad bin Afra ini masih hidup. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau itu masih hidup sampai perang Jamal. Sampai perang Jamal masih hidup. Mu'ad bin Afra. Mu'ad bin Afra. Ya. Sedangkan anaknya Afra yang membunuh Abu Jahal, itu dia terbunuh. Makanya salapnya Abu Jahal, benda-benda yang melekat pada Abu Jahal ketika itu diberikan kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kenapa? Karena partnernya itu gugur. Partnernya itu gugur. Yeah. Ya. Maka yang gugur itu adalah Mu'awid. Karena tersebut ada namanya Mu'awid bin bin Afra, itu termasuk yang gugur. Jadi bukan Mu'ad bin Afra. Mu'awid bin Afra. Mu'awid bin Afra. Karena Mu'ad itu masih hidup di masa sampai ke masanya Ali. Nah, itu perang Jamal. Salah beliau gugurnya itu di perang Jamal. Jadi Afra ini memang spesial. Afra ini seorang wanita Ansor, ya, pernah menikah dengan seorang penduduk Madinah, kemudian pernah juga menikah dengan seorang penduduk Mekah. Punya anak 7 orang laki-laki, semuanya meninggal di medan jihad. Masya Allah. Ya, di antaranya 3, di antaranya di Perang Badar. Dari suami yang berbeda. Dari suami yang berbeda. Sehingga kesimpulannya, yang membunuh Abu Jahal ketika itu adalah Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'awid bin Afra. Adapun Mu'ad bin Afra, ya, dia tidak ikut membunuh, tapi dia masih hidup sampai kemudian di masanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, ya. Baik. Dan ketika ada khilaf seperti ini misalnya, tapi ini bukan khilaf saja. Ya, mungkin karena ya memang ada beberapa lafaz yang dikatakan abna al-Afra, dua anak al-Afra. Dalam sebagian riwayat disebutkan seperti itu. Dalam dalam riwayatnya Abdurrahman bin Auf disebutkan Mu'ad bin Amr bin Jamu. Mu'ad bin Amr bin Jamu dan Mu'awid bin Afra, ya. Baik. Dan tadi itu ada fakta yang ada fakta lain yang menunjukkan bahwa yang membunuh itu adalah Mu'awid, karena disebutkan bahwa anaknya Afra yang membunuh Abu Jahal itu gugur di medan pertempuran, sehingga peninggalannya salafnya si Abu Jahal hanya diberikan kepada Mu'ad bin Amr bin Jamu. Nah, salaf itu kemarin sudah didefinisikan. Sudah definisikan, ya. Ini barang yang dibawa oleh orang kafir ketika perang. Ya. Andaikan bawa HP gitu, mungkin HP-nya. HP-nya salaf, ya. Bawa handphone atau bawa iPad, nah iPad-nya jadi salaf. Baik pemirsa, sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita gali dari peristiwa-peristiwa perang Badar, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita aturkan. Uhud, insyaallah sudah pindah, ya. Selesai Badar. Selesai Badar, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan pindah ke perang yang kedua. Iya, perang besar. Perang besar yang kedua, ya, yaitu perang Uhud. Masih bersama Ustaz Wiramandiri Bahrun, insyaallah taala. Kita haturkan jazakumullah khairan, Ustaz. Wah, iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk ilmu beliau dan usia beliau. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.